mah itu bukan karena telat makan. Itu dulu lah. Sebab persepsi itu sering banget di masyarakat, telat makan mah, telat makan mah, telat makan mah, gitu itu terus. Padahal Ramadan puasa, puasa. Tahu nggak makannya? Telat banget. Betul kan? Tapi ternyata sehat-sehat aja tuh, gitu kan? Kenapa? Orang hati udah tenang, udah kembali pada Allah semua dengan asbab puasa tadi, gitu kan? Obatnya apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya menderita mah kronis, solusinya apa untuk terlepas dari obat dokter? Solusi pertama, bismillah ya, insyaallah, jangan stres. Jangan stres. Mah itu bukan karena telat makan. Itu dulu lah. Sebab persepsi itu sering banget di masyarakat, telat makan mah, telat makan mah, telat makan mah, gitu itu terus. Padahal Ramadan puasa, puasa. Tahu enggak makannya? Telat banget. Betul kan? Tapi ternyata sehat-sehat aja tuh, gitu kan? Kenapa? Orang hati udah tenang, udah kembali pada Allah semua dengan asbab puasa tadi, gitu kan? Obatnya apa? Obat terbaiknya, bukan obat terbaik, salah satu obatnya ibu-ibu ini bisa pakai tadi yang nabis tadi tuh, nabis air rendaman kurma tadi, itu obat sakit mah itu. Atau kalau enggak, mulai rutinkan, mau tambah lagi, mulai rutinkan minum air jeruk nipis yang dikasih madu. Jangan dipikir-pikir ya, kan asam. Ya kan? Rasanya asam, sifatnya kan enggak asam. Jeruk nipis itu alkali, dia mengandung kalsium, magnesium segala macam. Itu obat paling mudahnya. Ya. Enggak usah repot-repot. Kalau cerita herbal panjang lebar nanti malah enggak diminum juga. Ya. Biasa kan begitu. Dan usahakan lebih banyak mulai sekarang, ibu ini yang bertanya ini, minum rimpang-rimpangan. Atau kalau rimpang-rimpangan itu mau banyak, ibu bikin sup. Supnya itu banyak sekali kayu manisnya. Kayu manis termasuk bisa dipakai untuk mah juga, kayu manis. Ya. Jahe juga bisa. Arba, ada dokter mengatakan madu itu karbohidrat kompleks, tidak rekomendan untuk menderita mah. Malah kalau glukosa itu monosakarida jadi tambahan insulin kerja lambung tidak terlalu berat, benarkah? Ya, wallahu alam, tanya sama dokter ya. Tapi kalau saya pakai menggunakan hadisnya, saya akan gini. Kan sudah saya katakan tadi, kalau ada informasi dari Nabi atau informasi dari Allah, yakin aja lah. Belum pernah saat ini ada orang kena penyakit apapun berat-berat, misalkan kencing manis lah, orang kena sakit mah lah gara-gara minum madu, ada gak? Gak ada bu. Justru malah banyak orang yang sekarang kena penyakit mah, diabetes, gara-gara makan gula, betul? Gara-gara makan apa? Belum ada penyakit seperti ini gara-gara minum madu, udah baca lah. Coba lihat literaturnya. Ya, orang sakit mah, orang sakit mah, orang diabetes sendiri minum madu itu justru malah ada penelitiannya. Tidak masalah. Ya. Jadi perkara itu memang madu karbohidrat kompleks, karbohidrat kompleks. Kalau saya untuk orang mah bisa enggak kita beri, kalau saya memang menyarankan minum madu. Kenapa? Karena memang ada dalilnya di situ. Kata siapa? Kata Allah dan kata Rasulullah. Mau percaya mana? Percaya Allah sama Rasul atau percaya di luar sana gitu, siapapun lah itu ya. Jadi gak masalah, silakan aja. Jadi madu tuh boleh gak dikonsumsi? Gak masalah, boros mendekam mah sangat. Kalau saya menyarankan